بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والمسلمات، جمعة سبو يوم رحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Imarah, bab yang ketujuh, haram hukumnya menerima hadiah bagi pegawai. Hadis yang pertama, hadis Ibnu Lutbiyah yang telah kita baca, petugas zakat yang diangkat oleh Nabi, selesai pulang ke Madinah, kemudian ketika menyerahkan hasil kumpulan zakatnya, ternyata ada dua, yang ini adalah hasil zakat yang saya kumpulkan, yang ini hadiah yang saya dapatkan dari penunai-penunai zakat. Dan ternyata hadiah itu haram. Nabi SAW menjelaskan, tidakkah engkau duduk di rumah ayahmu, di rumah ibumu, kau mengira hadiah ini akan tiba, engkau mendapatkan hadiah itu dengan disebabkan oleh tugasmu, oleh tugasmu, dan tugasmu itu tidak yang engkau mendapatkan gaji dari tugasmu itu membuat engkau tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang yang kamu layani dalam mengumpulkan zakat. Itu hadis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua, 4677 halaman 102, hadis yang satu-satunya di halaman ini. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abdu bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Urwata an Abi Humaidin As-Sa'idi. Ini juga sahabat yang meriwayatkan hadis yang pertama, Abu Humaid As-Sa'idi. Qala ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibn al-Lutbiyah. Ya. Kata Abu Humaid As-Sa'idi, Nabi mempekerjakan ibn al-Lutbiyah. Ibn al-Lutbiyah panggilan untuk seseorang dari kabilah Asad. Ya, rajulan min al-Azdi. Di sini al-Azdi dia tadi yang pertama al-Asadi. Ya, itu tidak bertentangan karena biasanya gelar dari ambil dari suku ini berbeda-beda. Karena suku itu bisa suku cabang, ya, ada suku dasar, suku batang. Ya, nanti misalnya suku batang itu kemudian bercabang-cabang. Ya. Jadi cabang-cabang ini bisa dinamakan suku seperti Bani Hashim Quraisy. Ya, Nabi SAW Al-Hashimi Al-Qurashi. Ya, Al-Hashimi cabang dari Quraisy. Ya. Jadi di sini Al-Azd min Al-Azdi, ya, Al-Sadaqati, ditugaskan oleh Nabi untuk mengumpulkan sedekah, yaitu zakat. Faja'a bil mali, maka dia datang membawa hasil kumpulan zakatnya. Fadafa'ahu ila Nabi SAW, maka yang dia kumpulkan dari zakat diserahkan kepada Nabi, ya. Tidak 1% pun yang diambilnya. Faqala hadha malukum, ya. Ini yang saya serahkan, ini harta zakat, ya, ini semua harta kamu. Wa hadhihi hadiyatun uhdiyat li, ya, mungkin dia merasa Nabi melihat yang terpisah dan tidak diberikan kepada Nabi, lalu tanpa ditanya pun dia sudah mengabarkan, Dia mengatakan adapun yang ini menunjukkan banyak. Kalau hanya dalam bentuk sedikit masuk kocek hindana, tidak tahu orang. Ya. Atau kejujurannya juga, ya walaupun itu sedikit, tidak masih bisa disembunyikan, tetapi dia jujur. Ya. Jujurnya, ya, ini harta zakat, yang ini saya terima. Bukan dia juga tidak meminta. Ya. Ini saya terima. Makanya dia katakan dihadiahkan, berarti dia tidak meminta hadiah. Dihadiahkan untuk saya. Ya. Kemudian faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadanya, afala qa'adta fi baiti abika wa ummik fatanzura ayuhda ilaika am la. Ya. Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah ayahmu, di rumah ibumu, kemudian kamu tunggu hadiah ini datang atau tidak? Pasti tidak akan datang. Ya, pasti tidak akan datang karena pekerjaannya, maka dia dapat hadiah. Dan pekerjaannya itu sudah digaji, sudah diupah, sudah digaji. Bahkan sebagian dari nisab zakat itu juga didapatkan oleh amil zakat. Ya. Inilah dalilnya. Ini dalil bahwa itu tidak dibenarkan. Summa qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khatiban. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan bahkan dalam riwayat yang pertama di atas mimbar menyampaikan khutbah, isinya adalah ancaman untuk dosa untuk orang yang melakukan perbuatan tadi. Ya. Bahkan ya, dia menyebutkan beberapa ancaman, seberapa barang atau apapun yang diambilnya yang didapatkan sebagai hadiah itu nanti akan dibawanya ke akhirat. Ini harta yang sampai ke akhirat. Ya, kalau dia hewan, maka hewannya sampai ke akhirat. Kalau dia misalnya mendapatkan hadiah seekor kambing ya, dalam tugasnya sebagai pengumut zakat, ketika ada orang yang menunaikan zakat kambing misalnya, dia tunaikan zakat kambing itu sekitar 1.500 ekor. Karena orang ini peternak kambing yang luar biasa, mungkin tidak tahu seberapa dia ketika mengatakan, ini saya lebihkan satu ini untuk kamu ya. Ya. Nah, itu nanti akan sampai di akhirat di bawah. Tetapi bukan untuk dinikmati. Kambing itu nanti akan dipikulkan ke pundaknya, ke atas pangkal lehernya. Dan itu terus berat. Ya, dalam waktu yang sangat lama. Ini ancaman Nabi SAW. Dan bahkan terakhir Nabi berdoa. Ya, setelah khutbah yang panjang lebar tentang akibat dari menerima hadiah dari pekerjaan yang dia sudah mendapatkan upah, disampaikan oleh Nabi SAW dampak-dampak buruknya, terakhir Nabi menengadahkan kedua tangannya sembari berdoa menyatakan kepada Nabi, Allahumma hal ballagtu, ya Allah, tidakkah saya sudah menyampaikan peringatan, menyampaikan ini dan itu, yang ditekankan sekali oleh Nabi SAW. Dan itu lanjutan hadisnya. Sementara pangkal hadisnya tadi cerita Ibnu Lutbiyah ditugaskan sebagai pemungut zakat, ternyata dia jujur ya, cuma dia menerima hadiah yang didapatkan dari para penunai zakat dan hadiah itu tidak halal bagi beliau karena beliau sudah mendapatkan upah dari pekerjaannya ya. Dan itu kita kiaskan kemarin ya, semua pekerjaan ya, yang sudah digaji untuk pekerjaan tersebut maka tidak dibenarkan menerima hadiah. Guru di sekolah yang sudah digaji dari muridnya ya, hadiatul ummal, pegawai-pegawai pemerintah yang sudah diupah untuk pekerjaannya melayani masyarakat tidak benar menerima hadiah karena dia sudah digaji untuk pekerjaannya melayani masyarakat. Ini semuanya masuk dalam hadaya al-ummal. Dalam istilah fuqaha namanya apa? Hadaya al-ummal atau hadiyatul ummal dalam bab kita sekarang ini. Itu hadis. Masih Pak RT? Anda. Masih tentang Pak RT saya tanya. Anda. Ada sisa 5 ribu ribu. Kepada petugasnya kita kasihkan ini yang sisanya ambil aja. Tukang parkir itu dapat gaji yang layak. Dapat. Dapat gaji yang layak dia. Iya. Layak dapat gajinya. Ya, yang jelas mereka sudah digaji. Ya, mereka kan fukara. Fukara. Fukara mereka, kita zakat pun mereka, kalau kita kasih uang, ya, ketika yang fakir ini 100 ribu untuk kamu, ya, sebagai sedekah kita. Kalau tadi petugas yang sudah dapat gaji yang luar biasa. Ya. Saya juga bayangkan di Masjidil Haram tukang kebersihan itu kan juga banyak menerima tip dari. Itu sedekah, sedekah bukan apa layanan untuk tidak ada yang lain. Dia hanya untuk membersihkan masjid, bukan untuk membimbing jamaah. Ada bimbing jamaah dari pintu masjid dibawa ke belakang. Setiap nanti jamaah masuk, pegang tangannya masuk ke masjid. Tidak, dia ngurus masjid, bukan ngurus jamaah. Beda untuk melayani jamaah dengan melayani melayani masjid. Ya. Kalau parkir itu memang masuk dari, tapi kan mereka fukara. Ya. Kalau tidak kan tidak di tukang parkir mereka. Ya. Tidak duduk rumah, saya dapat pekerjaan, tidak makan, tidak bini saya, Pak Ustaz. Makanya ini yang paling mudah saja, tukang parkir. Ya. Kalau tadi tidak, kalau tadi dia datang ke sana untuk mengut zakat dan dia sudah diupah, dan upahnya itu tidak perlu dia menerima hadiah. Ya. Tidak berhak dia menerima hadiah. Upahnya itu luar biasa. Tugas langsung dari Nabi SAW. Berikutnya 4678. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Quraib. Ya, sebelumnya ada buku khusus ini tentang Hadayal Ummal. Ya, buku kecil, mungkin sudah diterjemahkan ya. Bisa dicari. Ini secara tuntas dibahas oleh penulis. Ya. Ada Hadiyatul Ummal khusus membahas tentang mungkin kemungkinan-kemungkinan yang tadi kita ragu-ragukan, mungkin ada dijawab oleh penulisnya. Hadis nomor 4678, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Quraib bin Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsana Hisham an Abi Humaid As-Sa'idi qala ista'mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azdi ala sadaqati Bani Sulaim yud'a ibnal Utbiyah. Ya. Ibnu yang tadi Lutbiyah, sekarang Utbiyah, orang yang sama. Falamma ja'a hasabahu qala hadha malukum wa hadha hadiyyah. Faqala Rasulullah sallam fa hal la jalasta fi baiti abika wa ummik hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta sadiqan. Thumma qama khatiban fahamila Allahu asna alayhi ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم هذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. Ya, ini hadis yang sama ya, dibawakan kembali oleh Imam Muslim, tetapi sedikit ada beberapa perbedaannya tentang gelar Lutbiyah tadi, Al-Utbiyah, kemudian tentang ungkapan Ibn Lutbiyah ketika menyerahkan hasil pungutannya, ternyata ada yang dia dapatkan dari hadiah, dan kemudian Nabi SAW berkhutbah menyampaikan kepada semua tentang sikap yang seperti ini tidak benar. Kemudian Nabi memberikan ancaman, tidaklah orang yang melakukan demikian kecuali datang pada hari kiamat di atas dia memikul pada hari kiamat barang tersebut, dan saya benar-benar mengenal mereka ketika berjumpa dengan Allah membawa di atas pundaknya seekor unta yang bersuara, suara unta, sapi yang mengeluarkan suara, kambing yang mengeluarkan suara. Kemudian setelah memberikan ancaman, Nabi SAW menengadahkan kedua tangan setinggi-tingginya sampai terlihat putihnya kedua ketiaknya, ya sallallahu alaihi wasallam, dan sambil mengatakan kepada Allah, Allahumma hal ballagtu, ya Allah, tidakkah aku sudah memberikan, menyampaikan, ya, basura aini, mata saya melihat, wasami'a udhuni, dan telingaku mendengar, ya, basura aini wasami'a udhuni, ya, ini bisa jadi perkataan perkataan Abu Humaid As-Sa'idi, ya, bahwa dia benar-benar mendengar ucapan-ucapan Nabi ketika itu, dan matanya juga benar-benar lihat apa yang diperbuat oleh Nabi. Ini menekankan bahwa dia benar-benar mendapatkan hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya 4679, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Quraibin qala haddatsana Abdatu wa Ibnu Numair wa Abu Muawiyah ha wa haddatsana Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdul Rahim Ibnu Sulaiman ح وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث عبدة وابن نمير فلما جاء حاسبه كما قال أبو أسامة وفي حديث ابن نمير تعلمن والله والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئا وزاد في حديث سفيان قال بصر عيني وسمع أذناي واسألوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي. Di sini yang sekarang ini menegaskan bahwa kata-kata mata saya melihat, telinga saya mendengar, ini ucapan Abu Humaid As-Sa'idi. Ya. Ini ucapan Abu Humaid As-Sa'idi menegaskan bahwa hadis itu benar-benar ia dapatkan dari sumbernya, dari Nabi. Bahkan ia mengatakan, mata saya melihat peristiwa ketika itu, dan bahkan melihat Nabi naik ke atas mimbar, melihat Nabi menengadahkan tangan, melihat kedua ketiak Nabi. Nah, itu yang dimaksud. Dia betul-betul menegaskan. Di sini dalilnya apa? Cobalah kalau kalian tidak percaya, ya, tanyakan kepada Zaid ibnu Thabit, sahabat yang lain. Ya, sahabat yang lain. Sesungguhnya dia ketika itu hadir bersama saya, melihat kejadian tentang Ibnu Lutbiyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 4680, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarirun an Asy-Syaibani an Abdullah bin Zakwan wa huwa Abu Zinad an Urwata bin Zubair an Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة فجاء بسواد كثير. سواد كثير ini harta yang banyak. Terkadang harta itu diungkapkan dengan kata-kata sawad, ya, dengan harta pungutan zakat berupa hewan. Hewannya bisa jadi unta, bisa jadi sapi, bisa jadi kambing. Kemudian harta-harta hasil pertanian, kurma, gandum. Kemudian hasil perdagangan emas, ya, perak, ini yang dimaksud dalam kategori sawadun kathir, ya. Sawadun kathir. Ya. Faja'ala yaqul, yang ditugaskan tadi datang dan dia mengatakan kepada Nabi, hadza lakum wa hadza uhdiya ilai, fadzakara nahwahu, qala Urwah, fakultu li Abi Humaidin As-Sa'idi asami'tahu min Rasulillah SAW, ya, qala min fihi ila udhuni. Nah, ini luar biasa. Jadi kenapa Abu Humaid ini mengatakan mata saya melihat, telinga saya mendengar, ternyata ini rahasianya. Karena murid-muridnya masih meminta, karena masalahnya masalah besar, masalahnya masalah besar menerima hadiah, maka mereka meminta ketegasan, benar tidak dia mendengarnya. Maka dia mengatakan, mata saya melihat, telinga saya mendengar. Nah, itu rahasianya. Di sini dijelaskan Urwah bin Zubair, muridnya, bertanya kepadanya, asami'tahu min Rasulullah SAW, apa benar engkau mendengarnya dari Nabi? Qal, di sini penegasannya lain lagi. Kata beliau, min fihi ila udhuni. Ya, min fihi ila udhuni. Apa artinya? Kalau tengok terjemahan sudah tahu berarti. Fihi itu maksudnya dari mulutnya, ya. minfi dari mulutnya, yaitu mulut Nabi, ila udhuni, langsung ke telinga saya. Berarti benar-benar mendengar, benar-benar mendengar. Min fihi ila udhuni, saya telinga saya ini benar-benar mendengar dari mulutnya bahwa Nabi SAW mengucapkan kata-kata tadi, peringatan-peringatan tadi tentang orang yang menerima hadiah dari tugasnya yang sudah dia dapatkan upah atau gaji dari pemerintah atau dari yang berwenang menugaskannya. 4681 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' ibn al-Jarrah qala haddatsana Ismail ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Adi ibn Amirah al-Kindi qala sami'tu radhiyallahu an. Ini baru kali saya sahabat ini Adi ibn Amirah, Adi ibn Amirah al-Kindi qala sami'tu Rasulullah radiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamna fakatamana mimnya itu berbaris fathah bukan sukun. Fakatamana situ. Ya, benar. Fakatamana di sini pakai mimnya sukun ya. Ya, itu salah, tetapi berbaris fathah. Fakatama. Bukan fakatam, nah, tapi fakatamana, karena nanti akan berubah berbeda sekali artinya, bahkan antara sumur dengan antara langit dengan bumi. Fakatamna dengan fakatamana. Fakatamana mikhyatan fama fauqahu kana gululan ya'ti bihi yawmal qiyamah. Sampai di situ kata Adi bin Amirah Al-Kindi radhiyallahu ta'ala an, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kita berikan pekerjaan di antara kamu, siapapun yang mendapatkan pekerjaan dari kami di antara kamu untuk sebuah pekerjaan ala amalin, fakatamana, maka dia menyembunyikan dari kami. Kalau fakatamna, maka kami menyembunyikan. Kan berbeda. Kalau fakatamana, maka dia menyembunyikan dari kami. Kalau fakatamna, maka kami menyembunyikan. Ya, padahal yang dimaksud Nabi adalah yang ditugaskan tadi menyembunyikan dari Nabi. Ya, lalu dia menyembunyikan dari kami mikhyatan, mikhyat jarum, ya, seukuran jarum kecil sekali, ya, atau lebih dari itu. Fama fauqahu, maksudnya dia sembunyikan, mengambil apa yang tidak benar dari pekerjaannya tersebut dan dia sembunyikan sehingga tidak tahu, ya, bahkan Nabi yang menugaskannya saja tidak tahu, ya, walau ukurannya sebesar jarum atau di atasnya, maka itu terhitung gululan, ya, pengambilan, atau dalam bahasa kita korupsi, ya, pengkhianatan dalam mengambil apa yang bukan haknya. Dan ini sudah ada pembahasan khusus sebelum ini, haramnya gulul, yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi-bagikan, ya. Padahal dia akan dapat juga nanti, tetapi diambil sebelum itu agar lebih banyak dapat. Dengan modal apa? Dia pejuang, dia tentara, dia ada di medan perang tersebut. Bahkan mudah baginya ketika dia berhasil membunuh seorang musuh, ada semua yang ada di musuh itu dilucuti semuanya, masukkan dalam kantongnya, kan ada yang tahu. Ya. Nah, itu yang namanya gulul. Ya. Walau seukuran satu buah jarum atau di atasnya, maka itu sudah terhitung gulul. Ya, yang haram, dan ancamannya ya'ti bihi yaumal qiyamah. Ya, barang yang diambilnya tersebut akan datang pada hari kiamat menjumpainya. Ya. Barang yang diambilnya itu, bayangkan kalau banyak nanti yang dikorupsi akan datang hari kiamat, bukan untuk menyelamatkan tapi menyiksa. menyiksa. Karena memang Allah Subhanahu wa taala dengan harta ini menyiksa pemiliknya. Seperti orang yang tidak menunaikan zakat, ya. Dengan hartanya yang tidak menunaikan zakatnya itu dia disiksa oleh Allah. Nanti emas permatanya, emasnya, peraknya itu dibuat lempengan-lempengan yang dipanaskan dengan api neraka disetrikakan. Ya. Atau tadi bila mana itu dalam bentuk hewan ternak, maka hewan ternak itu yang akan menginjak-injaknya. Ini untuk yang tidak menunaikan zakatnya. Dia di berada di lapangan yang besar, kemudian di situ semua harta yang tidak di, yang di, telah dikumpulkan yang tidak ditunaikan zakatnya, sekian banyak hewan ternaknya dan tidak pernah tunaikan zakat, maka yang seharusnya tunaikan itu nanti akan datang hari kiamat. Nanti dia akan akan berlari-lari sekencangnya bagai hewan buas liar ganas, kemudian menginjak-injaknya. Ini sebelum ke neraka, sebelum ke surga, sebelum selesai penghisaban. Ya. Ini untuk orang yang tidak menunaikan zakat. Dan ini juga demikian. Ya, yang mengambil harta yang bukan miliknya karena wewenang yang ia dapatkan. Wewenang sebagai pejuang, wewenang sebagai pejabat. Diambilnya yang bukan hak miliknya karena wewenang tersebut. Maka nanti akan datang harta yang diambilnya itu pada hari kiamat. Ya'ti bihi yaumal qiyamah. Qal, ini rinciannya. Faqama ilaihi rajulun aswadu min al-ansar. Lanjutan dari hadis tersebut, maka datanglah kepada Nabi seorang laki-laki hitam, rajulun aswad. Boleh memulang orang hitam ya. Rajulun aswad. Ya. Ini masuk dalam kategori apa? Memberikan gelar yang mana gelar tersebut tidak artinya disukai atau tidak dibenci oleh orang yang menerima gelar. Dan gelar itu ada pada miliknya seperti pincang, ya. Seperti pincang atau seperti hitam atau seperti si buta. Kalau diketahui dia menerima gelar tersebut maka boleh, sebagaimana Abdullah bin Ummi Maktum digelari dengan Al-A'ma. Ya. Dan para ulama dahulu banyak digelari dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, seperti si pincang, ada namanya Al-A'raj. Ya, ada namanya A'mas yang rabun, yang bukan rabun, yang apanya? Juling. Yang juling. Nah, jadi di sini rajulun aswad, ya, seorang laki-laki hitam dari kaum Ansar. Ka'anni anzuru ilaih, ketika bercerita seakan-akan sekarang masih melihat, saya melihatnya. Begitu ingatnya Adi bin Amirah tentang peristiwa ini. Faqala ya Rasulullah, orang tadi berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ikbal anni amalak. Ya. Ikbal anni amalak. Dia resign dari Nabi, resign dari pekerjaannya. Setelah mendengarkan ancaman Nabi tersebut, dia mengatakan ikbal anni amalak. Qala wa ma lak? Qala sami'tuka taqul kadza wa kadza. Qala wa ma aquluhu al-an? Man istamalnahu minkum ala amalin falyaji biqalilihi wa kathiri fama utiya minhu akhada wa ma nuhiya anhu intaha. Ya. Orang sahabat yang hitam tadi dari Ansar datang kepada Nabi, resign dia. Minta bebas tugas. Kenapa? Karena mendengarkan ancaman Nabi. Ya, saking takutnya. Dan Nabi SAW telah mendapatkan jawaban dari sahabat ini, kenapa kamu resign? Ya. Saya mendengar ancaman hadis yang isinya begini-begini. Kata Nabi SAW, sekarang saya kembali tekankan. Nabi tidak mengatakan, oh iya benar saya katakan itu. Tapi tidak. Dia mengatakan, sekarang saya ucapkan kembali. Man istamalnahu minkum, ya, ala amalin falyaji biqalilihi wa kathiri. Barang siapa yang kami berikan tugas di antara kalian untuk sebuah pekerjaan, maka dia harus hadapkan, laporkan dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Jangan ada pengelabuan, pembukuan. Laporkan dari yang sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya. Fama utiya minhu akhad, yang dia dapatkan dari upahnya ambil. Wa ma nuhiya anhu intaha, yang tidak dibenarkan ia mengambilnya, jangan berani mengambilnya. Karena nanti akan datang hari kiamat untuk menyiksanya. Ini ancaman yang juga terkait dengan hadiyatul ummal. Berikutnya Iqbal anni amalaka itu. Di sini itu bahasa saya. Bahasa saya. Maksudnya dia bebas, minta bebas tugas. Boleh juga, Pak? Terimalah kritikan untuk dariku untukmu. Enggak. Iqbal anni amalak. Ya. Terimalah dariku pekerjaanmu. Maksudnya pekerjaan yang kamu tugaskan. Ini saya bertugas, kamu serahkan menurut zakat. Nah, terimalah, saya tidak mengerjakan lagi. Kan resign itu kan? Ya resign. Kalau sini artinya apa? Terimalah dariku kritikan untukmu. Nah, kan sudah jauh sekali. Jauh. Iqbal artinya apa? Terimalah. Ani dari saya. Amalaka pekerjaanmu. Ya, pekerjaan yang kamu tugaskan. Ya. Maksudnya dia minta berhenti dari pekerjaannya karena takut ancaman. Alasannya tadi yang juga mendukung bahwa ini memang menyerahkan pekerjaan itu lagi. Kenapa kamu minta berhenti? Ya. Alasannya karena engkau mengancam. Dan saya takut ancaman itu. Ya. Makanya salah satu dari cara meninggalkan ancaman itu tidak bekerja. Cari pekerjaan yang bebas ancaman. Kalau kita merasa akan terpedaya, berada di lahan-lahan subur. Lahan-lahan subur, jangan sampai masuk ke sana. Ya. Atau apa? Bangku basah. Ya. Jangan sampai beranikan diri. Ya. Jangan beranikan diri untuk itu. Ya. Karena Nabi memang mengancam. Ya. Ini hadis 4681. Berikutnya 4682 dan yang terakhir. Bawahnya 4683. Imam Muslim mengatakan untuk hadis yang sebelum terakhir ini, wa haddatsanahu Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana abi wa Muhammad ibn Bishr ha wa haddatsani Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Abu Usama qalu haddatsana Ismail bihadzal isnadi mithlahu. Sanadnya sama dengan di pangkalnya berbeda dan ujungnya sama dengan sanad sebelumnya dan bunyi hadisnya sama. Ya, bunyi hadisnya hadis Adi bin Amirah Al-Kindi radhiyallahu an mendengarkan ancaman Nabi SAW, "Man istamalnahu minkum ala amalin fakatamana bi mikhyatan fama fawqa kana ghululan ya'ti bihi yaumil qiyamah." Ini bunyi hadisnya. Jadi harta yang didapatkan dari hasil korupsi itu jangan dikira pergi begitu saja. Dia akan datang di hari kiamat untuk menyiksa. Ya, untuk menyiksa. Terakhir, Imam Muslim mengatakan, "Haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, qala akhbarana Al-Fadl bin Musa, qala haddatsana Ismail bin Abi Khalid, qala akhbarana Qais bin Abi Hazim, qala sami'tu Adi bin Amirat al-Kindi radhiyallahu an yaqulu sami'tu Rasulullah SAW alaihi wasallam yaqul bimithli hadisihim." Ini juga sanad yang baru, sementara hadisnya hadis yang sama. Dibawakan oleh Imam Muslim hadis ancaman-ancaman untuk orang yang menyalahgunakan tugas, menyalahgunakan wewenang sehingga mengambil keuntungan padahal dia sudah digaji, sudah diupah, ya sudah diberikan kebutuhannya oleh orang yang menugaskannya, ini adalah pemerintah atau pihak-pihak yang lainnya. Dan ini memang masalah harta ini sangat berat. Masalah harta ini sangat berat, maka para orang-orang soleh dahulu luar biasa. Saya sempat dikirimkan, ini memang sebenarnya terkait dengan kezuhudannya, tetapi terkait juga berhubungan dengan masalah kita, yaitu kezuhudan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dia pernah menjabat wakil rektor Universitas Islam Madinah. Ketika itu rektornya Muhammad bin Ibrahim, mufti sebelumnya. Ya. Dan dia orangnya sampai meninggal dunia selalu melayani orang banyak. Dan diceritakan bahkan setiap hari mesti ada orang-orang makan di rumahnya, menyambut tamu dari manapun juga, dan semua orang bisa masuk ke rumahnya makan siang dan makan malam. Akhirnya dia banyak terlilit hutang oleh itu, walaupun gajinya besar, ya, cukup besar, tetapi karena jiwanya yang luar biasa, kedermawanan yang luar biasa, maka terkadang dia terpaksa berhutang untuk menyiapkan persediaan makan untuk orang banyak. Ya. Dan dia sama sekali tidak mengambil apapun dari kampus itu, kan sebenarnya dia menyambut tamu di kampus, ya, tamu-tamu dari luar. Ya. Tetapi dia tidak pernah menggunakan uang kampus, justru uang dia pribadi, uang dia pribadi. Dan bahkan setelah itu dia angkat sebagai mufti, ya. Setelah itu dia jadi diangkat sebagai rektor. Ya, ketika Muhammad bin Ibrahim, Syekh Muhammad bin Ibrahim dijadikan mufti dan jadi rektor di sana, dan wakilnya adalah ayahnya Syekh Abdul Razak, ya, Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya. Begitu juga. Dan bahkan dilaporkan, seringkali dilaporkan kepada raja, ya, tentang hutang-hutang piutangnya ini. Karena dia bukan hanya sekedar memberi makan, dia juga membayar hutang orang. Ya. Membayar hutang orang. Luar biasa. Dan dia tidak pernah menggunakan harta yang bukan miliknya untuk kepentingan dakwah sebenarnya. Nah, inilah salah satu contoh dari gambaran orang-orang terdahulu yang masih ada sisa-sisanya di zaman sekarang ini, dan beliau sudah meninggal rahimahullahu taala. Itu sebagai tambahan dari apa yang kita pelajari pagi hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita berjaga-jaga jangan sampai kita mendapatkan harta, ternyata harta itu hanya sekedar sarana yang kita siapkan untuk menyiksa kita, ya, membawa ke neraka atau menyiksa sebelum ke neraka, waliyadzubillah, seperti yang tadi diancamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pagi hari ini sampai di situ pelajaran kita, mudah-mudahan memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.